Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita setelah cuti panjang Ramadan, cuti raya. Ini mungkin masih dalam raya kot. Semoga Allah Ta'ala terima segala amal soleh yang kita buat sepanjang Ramadan yang lalu. Taqallahu minna minkum soleh amal. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang kembali Allah Ta'ala dan juga berjaya hari akhirat dengan syurga insyaAllah. Amin. Baik. Kali terakhir kita berhenti tu, kita sampai terakhir kita ambil, kita dah habiskan berkenaan bab nas mazhab mazhab atau pandangan Syafi'i tentang qadar baik dan buruknya, bahawa dia daripada Allah Ta'ala. Dan kita ni insyaAllah akan masuk kepada muka surat 90 itu berkenaan dengan bab nas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi tauhid. Okey, mengenai tauhid. Baik, jadi kita bab nas Syafi'i radhiyallahu anhu fi tauhid. Bab nas atau teks Imam Syafi'i, kata-kata beliau mengenai tauhid. Riwayat pertama, akhbarana Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami ijazatan, si ijazah. Ijazatan ni cara macam mana apa pemberitahuan seorang tu dibolehkan dia untuk bercerita balik. Ijazah ni zaman dahulu sebenarnya bukan ijazah macam yang kita sekarang lah. Ijazatan macam tu, macam saya pergi belajar dengan seorang, orang tu kata saya bagi awak izin untuk cerita kat orang lain. Itu ijazah. Dan bahkan sebenarnya ijazah di universiti pun dekat itulah, apa maksud dia diijazahkan, maksud dia telah selesai boleh menyampaikan ilmu tu kepada orang lain. Bukan ijazah ni untuk beramal. Faham eh? Kalau dalam masalah masyarakat, konteks masyarakat Melayu kita, ijazah dalam masalah amal apa, ijazah tu amal. Mana tok guru izin kita beramal. Dalam hadis Nabi tak ada. Dalam perbuatan Nabi tak ada. Bahkan kita contoh macam ijazah, orang kata ijazah serban lah, ijazah selawat lah, ijazah zikir sebagainya. Tidak ada ijazah semenikian. Kalau tak, kalau anda kata ijazah patut ada, wuduk tu lagi penting. Ada ijazah. Awak ada ijazah serban kan? Awak tanya, awak ada ijazah wuduk? Lagi dahsyat lah kan, pasal tanpa sahnya wuduk, tak sah solat. So awak tak ada ijazah wuduk macam mana? Sibuk ijazah serban kan? So itu contoh ijazah ni sebenarnya tu. Dan ada orang ada kata kena ada sanat lah sebagainya kan. Kalau awak ada sanat, tak mengajar buat apa? Kalau sibuk kumpul sanat berkeping-keping, dia ingat tunjuk dengan malaikat ni lepas seksa kubur apa? Kan? So basically kena jaga-jaga sikit bab ni. Zaman kita sekarang banyak orang panggil apa, sebut tentang ijazah tapi tak faham. Ijazatan dalam masalah apa, ilmu hadis, periwayatan hadis dan sebagainya, dia izinkan anak murid berkenaan untuk sampaikan. Itu ijazah. Cara izin. Dia beritahu ni, aku ijazahkan kau untuk sekian. Jadi, saya ingat dekat Yaman waktu saya apa, belajar kat Yaman. Lepas tu kemudian saya nak mengajar apa satu tajuk Kitabul Iman tu, Syekh Al-Majid Zindani hafizahullah, pada apa kelas-kelas yang di luar daripada ni, dekat gedung kedutaan dan sebagainya. Saya tanya dengan dia, jumpa saya sendiri. Dia kata, kau tahu apa? Saya kata, tahun 2. Ajaz tu lah, dia kata. Aku dah ijazahkan kau. Dia maksud dia, ajaz tu lah tu macam tu lah, ijazatan lah. Orang kita pelik kan, ijazah sibuk, ijazah ni, ijazah tu. Ni kena jaga sikit eh. So, bila kita baca dalam konteks apa, apa cara ijazah tu maksud dia, diizinkan guru tu untuk anak murid tadi sampaikan. Itu maksud ijazah. Bukannya ijazah macam kita ni ambil ijazah serban, ijazah apa benda entah, amalan. Lebih pelik lagi bila ijazah tadi apa, kononnya kalau beramal tanpa ijazah, selawat tak diterima. Ataupun tak beramal tanpa ijazah, panas. Nanti akan apa, jadi gila isim. Itu lagi masalah jugalah. Jadi kalau kita dah tahu bahawa para sahabat Nabi SAW, tak ada seorang pun gila berzikir. Orang kita ada gila berzikir. Zikir-zikir jadi gila. Ini tunjukkan bahawa dia bukan agama lah. Dengan jelas eh, ijazatan maksud dia dengan cara ijazah itu maksud dia. Okey. Dia kata akhbarana atau amba'ana Abdul Rahman bin Muhammad bin Jabir As-Sulami yaqulu, dia kata sami'tu Muhammad bin Aqil Al-Azhar Al-Faqih yaqul, dia berkata ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki ilal muzani, kepada muzani fasa'alahu an syai'in min kalami fi tauhid, lalu ditanyakan al-muzani mengenai sesuatu tentang kalam dalam tauhid. maksud kalam ni, yang dimaksudkan ni bukan perbincangan, ini ilmu kalam dalam tauhid. Macam dia kata tauhid ahli kalam, ini memang masalah. So nanti lepas ni ada satu bab yang khas, yang bab celaan Imam Syafi'i tak ada ilmu kalam. Yang kita pelik zaman kita sekarang ni, orang sibuk nak belajar ilmu kalam balik. Dia ilmu kalam ni, kalau nak fahamkan, dia asal daripada atau sebut ilmu mantik. Mantik. Dia nanti kata lain, dia kata mantik ni ilmu logik. Dia sebenarnya ilmu ni atau fahaman ni diambil daripada Aristotle, mana Yunani, Greek. Cara mereka berbahaskan, contoh macam ini betul ke salah, pincang ini betul ke salah. Kerana perbincangan tu tentang botol air mungkin 3-4 hari. Tentu kita dengar kamu bincang bismillah tak habis-habis kan, tafsir bismillah 30 hari, apa hal kan, bar tu titik kenapa bawah, apa tu sin kenapa titik 3. Ini macam ni dipanggil ilmu kalam. Sebab dalam Islam ni kita kata dia sangat simple, tak perlu takalluf lebih-lebihan. Benda tak tahu kita, wallahu alam. Lepas tu bila macam alif lam mim tak tahu, para sahabat kata ni, para sahabat tak ceritakan, maka para ulama tafsir kata Allahu a'lam bi muradihi, Allah Taala lebih tahu apa dikehendaki dengan alif lam mim tu apa. Kita akan masuk, takkan menyelam dalam perbincangan benda yang tak ada ilmu kita mengenainya. Tapi dalam masalah ilmu kalam, logik ni, diorang akan cuba bahaskan, detailkan zat Allah Taala, sifat dia, kalau ini, kalau itu, kalau sekian. Sampailah sekali benda tersebut merumitkan keadaan. Sebab tu sebenarnya ilmu kalam ni macam tu, hatta Imam Ghazali, yang dia sebenarnya adalah orang yang mengislamkan mantik daripada apa, ilmu logik tu daripada Yunani kepada Islam. Itu ilmu kalam ni asal kafir, diislamkan oleh ulama-ulama Islam, di antaranya Syekh Imam Ghazali rahimahullah. Tapi dalam masa sama, beliau sendiri pas satu peringkat kehidupan beliau sendiri halang orang ramai belajar ilmu kalam. Ilmu kalam kitab Iljamul Awam, ilmu kalam. Tapi orang kita sibuk belajar ilmu kalam pula. Dia cilah, kalau tok guru kita pernah silap kan, dia melalui ikut salah, lepas tu dia betul kat ujung, kita jangan sibuk ikuti kesalahan dia. Lepas tu yang patut orang tu ambil daripada amalan yang akhir, macam Imam Ghazali, ujung amalan dia sibuk belajar hadis. Sampai kan bahkan dia mati, kitab Sahih Bukhari di atas dada dia. Masa nak tunjukkan dia sangat ni, bahkan ada anak murid dia kata, kalaulah Imam Ghazali syarahkan apa Fathul Bari ke apa Sahih Bukhari tu kan, Sahih Muslim, tak ada siapa dah akan menandingi dia punya ilmu dari segi masalah syarah hadis. Tapi dia tak sempat lah, cuma kita tahu dia sibuk murajaah. Itu akhir hidup dia, bukan sibuk dengan ilmu kalam lagi. Jadi orang yang sibuk nak melalui jalan yang sama, kena lintas laluan yang sama, dia pernah terlibat berkecimpung ilmu kalam, kita masuk ilmu kalam juga, ni masalah lah. Jadi ilmu kalam ni sebenarnya dia kufur. Memang dia berakhir dengan kekufuran. Bahkan bagi logik asal macam ni lah, semua benda ada baik dan buruk, pro and con. So semua benda, hatta Quran, hattalah sekali Allah Ta'ala hatta sekian. Itu yang kenapa apa, kalau kita tengok dalam apa hadis-hadis yang datang, contoh macam apa Imran bin Husain, hadis Sahih Muslim kan, dia pernah marah pada seorang lelaki, yang orang lelaki ni baiklah, cuma bila lelaki tu opos sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, dia kata, dia bacakan hadis Nabi, dia kata qala Rasulullah SAW, al-haya' kullu khair, al-haya' khairun kullu, mana malu tu seluruhnya adalah baik, atau malu tu baik seluruhnya. Tiba seorang lelaki tu datang menyampuk, dia kata, tapi ikut kita baca dalam kitab-kitab hikmah, malu ni ada bagus, ada pro and con, ada baik, ada buruk dia. Lepas tu kawan ni ulang sekali lagi sabda Nabi, dia ulang balik kali kedua, dia mengamuk lah sahabat Nabi, dia mengamuk, ya pada mata dia, aku cakap sabda Nabi, kau kata orang si fulan cakap. Dia orang bagi para sahabat Nabi, orang tu lawankan sabda Nabi dengan panggil apa, logik. Memang kalau kita fikir logik, macam betul. Problem dia, nas tak boleh dihantar, dilaga dengan logik. Bukan kita nak berfikir, tapi bila kita tahu apa Nabi sabdakan tu adalah wahyu. Tak kita nak kata, yelah betul lah firman Ta'ala, tapi. Saya dengar kan ayat sekarang, zaman dia panggil mazhab tapi. Bukan mazhab mufti, mazhab tapi. Yelah hadis tu larang, tapi. Ayat tu, ya Allah tak bagi, tapi. Memanglah benda tu tak boleh, tapi. Ini ilmu kalam. Bila sebut kalam ni, dia memang sentiasa memanjangkan cerita. Macam Nabi kata, sebut tentang masalah bid'ah kan, aku lebih antun tu'ala. Dia sebut bid'ah, kulu tu maksud apa. Bila kita dengar orang tu start, kulu maksud apa, lepas tu dia cari jalan bid'ah tu apa sebenarnya kan. Dekat situ kita nampak dah ilmu kalam tu, dia ahli kalam, dia cakap banyak, amal yang tak ada, sibuk bahaskan. Macam Allah Ta'ala kata turun, Nabi kata Allah Ta'ala turun seperti akhir malam, turun ke langit dunia. Kita faham sabda Nabi, tak perlu kita persoalkan. Tapi dia kata, kalau tak ada, dah turun, Arash siapa tinggal? Faham tak? Ha, ini ilmu kalam. Setiap perbahasan tentang masalah tak bertempat, ini semua ilmu kalam. Bukan daripada nas, Quran dan hadis. Bahkan bukan daripada ajaran Nabi. Bahkan bukan amalan para sahabat. Sebab tu bila apa, salah seorang apa di kalangan pemimpin, dari pemerintah daripada dalam zaman Abbasiyah. Kan Abbasiyah kan beberapa tahun awal tu, diorang laksanakan apa faham Mu'tazilah dan dipaksa semua cakap Quran makhluk kan. Sampailah salah seorang di antara khalifah zaman tu dipersoalkan oleh salah seorang ulama. Dia kata apa? Macam mana boleh luas pada engkau benda tak luas pada para sahabat? Mana nak sahabat tak sibuk, engkau sibuk kenapa? Kenapa sahabat tak bincang, kau bincang berkenaan perkara ni, Quran makhluk ke tidak? Lepas tu dia terfikir. Betul juga dia kata. Macam mana boleh luas untuk aku, apa tak luas untuk sahabat? Mana sahabat tak masuk campur, aku masuk campur apa? So basically benda ni yang kita kata yang kena jaga-jaga. Bila sebutkan ni, kat sini Imam Al-Muzani kan, anak murid Imam Syafi'i, dia tanya berkenaan dengan sesuatu tentang ilmu kalam dalam tauhid. Dalam tauhid. Faqala, maka dia kata, akrahu hadha, aku tak suka benda ni. Bukan makruhkan, ni satu istilah juga dalam mazhab Syafi'i. Bila sebut makruh, aku benci, aku tak suka. Bukan maksud makruh tu buat tak dosa, tinggal lagi baik. Ini kena jaga . Sebab kadang-kadang ada kalangan orang tu dia kata makruh tu maksud dia akrohu tu aku makruhkan, maksud dia aku rasa tak buat tak apa tapi tak buat lagi baik. Itu bukan. Sebab akrohu tu kan, akrohu tu aku benci, aku tak suka. Dia kata aku tak suka, bukan masalah aku tengok. Bahkan dia kata bahkan bal anha anhu, bahkan aku larang daripadanya. Kama anha anhu Syafi'i, macam mana melarang daripada Imam Syafi'i. Walaqad sami'tu Syafi'i yaqul, dia kata sungguh aku telah mendengar Imam Syafi'i berkata, kata sa'al tu malikan, aku tanya Malik bin Anas, imam mazhab apa, mazhab Maliki, imam Darul Hijrah, imam dahulu di Madinah, Imam Syafi'i dahulu. Dia kata aku tanya Malik anil kalam fi tauhid, tentang kalam dalam ilmu tauhid, ilmu kalam dalam tauhid, maksudnya pembincangan perbahasan kalam dalam tauhid. Faqala Malikun, maka berkata Imam Malik rahimahullah, muhalun ayudhanna bin nabi, amat mustahil untuk disangka pada Nabi SAW annahu 'allama ummatahu al-istinja'a, wa baginda sallam ajar ke umat baginda istinja', walam yu'allimuhum at-tauhid, tapi tak ajar mereka tauhid. Mustahil. So, bila perlukan kepada ilmu kalam, maksud dia perbahasan tentang tauhid tu masih tak jelas, maksud dia rumit. Pasal ilmu kalam ni merumit, dia akan konon merungkaikan kerumitan, merungkaikan kecelaruan. Jadi kat sini Imam Malik kata mustahil Nabi SAW ajar umat dia istinja', mana buang air, cara nak buang air kan, adab buang air dalam Islam ni sangat detail. Tak boleh adab ke timur, ke arah kiblat ataupun ke belakangkan kiblat ketika buang air, tak boleh ke apa, tak apa, bahkan pergi arah lain kalau tak boleh apa, tak boleh peristinja' dengan tangan kanan, tak boleh istinja' kurang 3 biji batu, tak boleh istinja' dengan apa tulang ataupun najis kering. Kalau kita perhatikan kat situ memang dengan jelas kan, apa bahawa Nabi SAW ajarkan detail tentang masalah istinja' tu, dia ajar detail. Kalau mungkin ada dalam bangsa-bangsa lain punya agama, perbahasan dia mungkin masalah macam mana nak mencapai tahap kerohanian yang tertinggi, tapi bincang bab kena pergi tandas, lantak korang buat macam mana. Tapi dalam Islam kita dapati diajarkan sampai buang air. Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang lelaki di kalangan ahli kitab, tanya, dia kata kami dengar Nabi engkau ajar sampai buang air pun. Dia kata ya. Ya, dia tak rasa pun persoalan orang tu macam menghina. Kalau kita sudah macam, oh, boy, ajar semua benda macam tu kan. Semua benda ajar, buat istinja' pun, apa buang air pun ajar. Dia kata, ya. Salman Farisi jawab dengan bukan rasa terhina. Bukan dia rasa, ya. Memang, ajal. Benar, dia kata. Nabi larang kami daripada buang air menghadap kiblat atau kiblat ketika buang air besar atau buang kecil. Dan larang kami istinja' apa dengan tangan kanan. Larang kami istinja' kurang 3 biji batu. Larang kami sinjak dengan najis kering ataupun dengan tulang. Dia sebut macam tu, perbuatan dan kata-kata dia tadi tunjukkan bahawa dia berbangga dan tengok Nabi kami ajar sampai macam tu sekali. So, jadi Imam Malik kata, mustahil bahawa Nabi ajar umat di istinjak tapi tak ajar tauhid. Sampai perlu kita membahaskan tauhid ni macam dengan cara ilmu kalam atau ayat dia tauhid ilmu kalam, tauhid ahli kalam. Yeah. Dia kata sini, wa tauhidu ma qalahu Nabi SAW. Sedangkan tauhid tu pula apa dikatakan oleh Nabi SAW kan yang bila Nabi kata fa in fa idza fa'aluha, bila mereka buat ia, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka lindungi daripada aku darah mereka dan juga harta mereka. Wa hisabum Allah, dan hisab mereka terpulang kepada Allah Ta'ala. Jadi dia kata fama usima bihi damu wal malu fahuwa haqiqatud din. Maka apa-apa yang dilindungi dengannya darah dan harta, maka ia termasuk daripada hakikat agama. Sebabkan Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yuqimu salatu zakah. Okey, dia kata aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bertentang, bertembung dengan manusia ni. Okey, dia kata sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Kan? Dan Muhammad Rasulullah, mereka dirikan solat, tunaikan zakat. Ini riwayat yang penuh lah. Kan dia kata riwayat Umar, dia singkat sampai dirikan solat. Lepas tu bila Abu Bakar nak serang orang yang tak bayar zakat, Umar kata, eh, dia masih solat. Abu Bakar punya riwayat penuh. Sampai zakat. Kan? Mereka kena buat empat perkara tadi. Kan syahadah tauhid, syahadah ke Nabi Kerasulan, kemudian dirikan solat, tunaikan zakat. So dia kena buat semua benda tu. Jadi kalau dia kata Umar punya riwayat sama sini, tidak, Umar dia opos. Dia tak setuju bila Abu Bakar serang kampung yang orang-orang tak bayar zakat. Tapi Abu Bakar lawan balik. Terangkan balik, dia kata kalau mereka, aku akan perangi siapa pisah solat dengan zakat. So kalau sampai bab zakat don tunaikan, Nabi kata asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka lindungi dari aku harta mereka, darah mereka dan juga harta mereka. Wa hisabum Allah, hisab mereka terpulang Allah Taala. Kalau benda tu dalam hati, lepas pelafazan mereka, kita panggil apa, masih tak betul ke, ataupun buat berpura-pura macam golong munafik ke, kita tak ada hak. Yang ada hak untuk menghukum mereka kalau mereka tipu hanya Allah Ta'ala saja. Lepas tu Nabi terima kan, golong munafik syahadah, lagi mereka solat, mereka tunaikan zakat, itu Islam, itu tauhid. Mereka laksanakan itu, tak boleh kita nak hukum mereka dan sebagainya. Bahkan hak mereka sebagai Muslim berjalan walaupun mereka tipu. Lepas tu Nabi kata wahisabuhum ala Allah, perkiraan urusan mereka, amalan mereka terpulang kepada Allah Ta'ala. Pasal bukan kerja kita nak korek hati orang. Sekarang ni Ibn Kalam tak dibancang, tapi kau munafik tak lepas. Kenapa? Tuan-tuan soal lah kenapa, masih tak betul lah tu. Sebab diorang bukan melafaz, lafaz mulut, tapi hati dia tidak mengiyakan. Maksud itu je beza dia. Masalah amal sama je, tapi masalah utama dia adalah memang mereka tak beriman pun. Kan bila Allah sebut dalam Quran, kan minan nas mayaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada kan manusia yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, mereka tak beriman pun, tapi mereka mengatakan beriman. Lepas tu kat sini bila Imam Malik kata benda yang menjadi sebab darah terhalang ini benda hakikat tauhid. So itulah yang menunjukkan Nabi stop daripada serang. So diorang laksanakan, selesailah. Tak perlu kita nak pergi korek lagi, tanya lagi, bahas lagi. Ya salah. Tapi banyak orang suka membahaskan. Ha, dia kata itulah hakikat agama. Dan dia kata riwayat berikutnya, dia kata akhbarana Asy-Syeikh Abu Abdul Rahman As-Sulami. Dia kata ijazatan, saya ijazah sekali lagi. Qala, dia kata sami'tu Aba Nasrin Ahmad bin Muhammad bin Hatim As-Sijizi yaqulu, dia kata qila, dikatakan li Abil Abbas bin Suraij sahib Syafi'i. Kepada dia kata teman Imam Syafi'i. Sahib ni maksud dia, kat sini dia kata apa, anak murid. Okey, sebenarnya sahib ni orang mendampingi, macam para sahabat lah. Dipanggil sahabat tu sahabat sebab dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang datang lepas tu bila mendampingi para ulama, dia panggil ashabu Syafi'i, ashabu Malik, ashabu Abu Hanifah. Maksudnya orang tu orang yang mendampingi. Dia kan anak murid saja, kadang datang sekali pun orang kata anak murid. Dia angkat tangan, saya anak murid ustaz kan. Padahal datang kelas sekali je pun jadi juga kan. Contohnya kan. Jadi basic dia kena faham. Bila pendamping ni memang dia duduk untuk guru tu mungkin 20 tahun, 30 tahun. Ha, itu ashab. Jadi kat sini okey, Sahih Syafi'i dia kata ma raaitu ma tauhid. Dia kata kepada Abu Suraij, kepada Ibn Abil Abbas As-Suraij, ma tauhid. Qala. Dia kata tauhid, dia kata tauhid ahli ilmi wa jama'atul muslimin. Tauhid ahli ilmu dan juga jemaah umat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Tuhan bukan Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Itu tauhid. Tauhid yang utama. Okay. Wa tauhidu ahli al-batil, sedangkan tauhid ahli kebatilan. Al-khawdu fi a'radi wal ajsam, yang mereka akan mendalamkan perbincangan pada a'rad dan sifat-sifat satu. Maksud dia macam benda tu sedap. Makanan ada zat. Sedap tu kat mana? Pada zat dia ke? Dia a'rad dia kan benda mendatang. sifat-sifat mendalam macam kita bahaskan. Okay, air ni manis. Manis duduk mana? Pada airnya ke? Pada sekian kan? Benda ni manis sudahlah kan? Minum-minumlah kan? Dia bahas pula manis duduk mana? Kalau putih kan? Baju dia putih. Putih tu duduk mana? Pada barang tu ke? Pada... Ha, ini memang saya luar ingat ustaz saya seorang. Dia pergi bahaskan benda tu kat kita orang. Kita waktu tu baru belajar baca Quran. Dekat surau, dia cerita. Ha, ini barang ni macam ni, putih. Putih tu duduk situ ke kat tempat lain? La ilaha illallah. Dia kata hijau, baju kita hijau. Hijau tu makna? Pada zat tu ke pada mata kita ke pada sekian? Ni masalah lah kan? Ya, walaupun ikut logiknya betul. Pasal apa? Orang yang buta kala tak nampak kala tertentu. Barang tu ada. So soal... kan? Orang buta kala kan? Macam-macam lah. Nampak mutua saya. Dia buta kala. Tak, ini bukan aib. Orang Malaysia ramai buta kala. Tapi tak ngaku. Bila belajar Malaysia Mandu tu, sekolah Mandu ajar. Kalau kala ni nombor ni. Kalau ikutkan tak lulus. Dia kadang nampak kala tu kan? Dia hijau dengan kuning ke hijau dengan merah? Dia nampak kuning manjang. Awak jawab warna apa kuning? Sikit tu warna sekian. Pada benda tu sekian. Warna lain. Warna hijau lah bah. Ha. So, contohnya, barang tu ada. Ini kita cuba nak fikir logik. Tapi pada asal agama, kita hijau-hijau lah. Nak bahaskan hijau tu di situ ke pada mata kita. Ha. Kerana kalau dia yang buta kala tak nampak, kita nampak. Sebab hijau tu ada ke? Sebab mata dia. Ha. Dia macam, hijau-hijau lah. Pening kepala buat apa? Ha, tapi nak faham kan, dia kata, tauhid ahli batin macam tu. Dia sibukkan berkenaan dengan, memperdalamkan berkenaan dengan sifat mendatang. Assalamualaikum. Dan juga jisim. Jisim tu, zat macam mana ni? Pasal warna tu pada sini ke warna tu pada sekian? Ha, ini perbahasan. Dia kata ini bukannya tauhid ahli, apa, jamaatul muslimin. Bukan tauhid ahli ilmu. Ini tauhid ahli batil, dia kata. Innama bu'ithan nabi bi'ibtali zalika, dan hanya diutuskan Nabi SAW untuk membatalkan itu supaya manusia tidak lagi terkeliru berkenaan dengan masalah agama. Kan Rasul datang untuk membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya, bukan datang untuk merumitkan keadaan sampai pening kepala. Mula sekali tauhid ke tidak, belum tentu lagi. Eh, awak solat belum tentu lagi. Ayat-ayat macam ni saya kan pernah tak seronok kan, bila ada orang dia keluarkan ayat, dia kata anda solat tapi jangan gembira dengan solat anda. La haula wala quwwata illa billah. Kita dah buat laksanakan tuntutan Allah Taala. Kenapa kita tak perlu gembira? Dia kata jangan gembira. Pasal mungkin tidak, mungkin tidak. Dia macam belum tentu lagi. Memang kita ada dua, kita ada khauf dan rajak. Dalam kita beramal, kita ada khauf bimbang, tapi kita ada harap. Dan kita ada sifat Allah Taala. Kita tahu Allah Taala ni apa, Maha Adil. Adilnya Allah Taala, tak ada siapa yang buat satu benda kecil sekalipun dia akan datangkan. Keburukan pun akan datangkan balik. Dihitung, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Memang kita ada kepercayaan berkenaan dengan iman dengan sifat adilnya Allah Taala. Tapi kita ada beriman dengan sifat rahmatnya Allah Taala, penyayangnya Allah Taala. Jadi kita imbang dua-dua tadi. Tak ada kita jadi macam pening kepala, solat pun bahkan sebab orang tu tak solat langsung. Dia kata kalau solat syirik buat apa? Ya, macam kita jumpa dengan geng-geng apa belajar hakikat kan. Dia kata kalau dalam satu, luar satu mana boleh? Di sini. Nanti Allah Ta'ala kat luar satu, dalam satu. Kan dia orang zikir. Hasbi Rabbi Jallah, mafi qalbi wa irullah. Oh, dalam ni pun ada Allah. So kalau luar pun ada Allah, dah dua dia kata. Last sekali apa? Ha, selagi tak boleh satu kan, solat tak diterima. Ayat mana? Kita orang sebaik syahadah, pertama kita suruh dia buat apa? Solat. Dah syahadah, pergi. Mandi ke apa dia kan? Ha, datang solat. Perkara pertama disuruh bila orang tu dah masuk syahadah, masuk Islam, perkara pertama diajar adalah solat. Bukan diajar macam tak apalah, fahamkan dulu tauhid baru solat. Eh? Ha, sebab tu kita faham bahawa tauhid ahli batil ni, ahli kalam ni batil, bukannya tauhid yang betul. Dia merumit keadaan. Orang tu masuk Islam ni tak faham kan. Allah ada, lawan-lawan tak ada. Kan? Allah ada, lawan tak ada. Kenapa lawan-lawan tak ada? Tu yang orang asli kata. Pening kepala dia kata Allah ada, lawan-lawan tak ada. Ini dia ayat ni, Allah ada, lawannya tiada. Ada lawan, pergi lawan buat apa? Dah ada lah. Mana lawannya? Untuk Allah Ta'ala tiada sifat berkenaan. Mana Allah Ta'ala nafi daripada dirinya sekutu? Yang tu penting. Yang tu penting diutamakan. Pasal kewujudan Allah Ta'ala tak perlukan kepada perbahasan panjang. Wujudnya Allah Ta'ala, wujudnya kita ni kerana Allah Ta'ala wujud. Tak perlu panjang-panjang. Kita tahu bila kita ada kenikmatan, ada apa pemberian nyawa, kita ada alam ni, memang Allah Ta'ala tu ada. Tak pernah pening kepala. Kalau tanya macam orang tu dah lahir, adakah anda yakin anda ada mak? Mana mungkin dia lahir tanpa mak? Tapi kita bahaskanlah, bahas panjang lebar. Lepas sekali tak pergi mana. Lepas sekali solat pun tidak. Ini saya perhatikan, memang banyak kumpulan-kumpulan batang Wahdatul Wujud ke, orang belajar ilmu makrifat dekat Malaysia ni banyak ilmu makrifat, lepas tu hakikat, belajar ilmu hakikat, yang tarekat punya cabang-cabang ni, pening kepala. Sebab apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam memang sangat dahsyat. Mana bila ilmu kalam masuk dalam kehidupan manusia ni, rosak. Hatta fik pun rosak. Nak solat pun was-was. Allah kan, ni macam dia rasa dia tak boleh pisah kata. Kalau niat kena amal. Kalau anda kata pisah walau sesaat, putus. Ha, yang tu pening kepala tu. Siapa ajar? Nabi tak sibuk, awak sibuk apa? Tapi bukankah kalau dia tapi Nabi tak ajar. Ni jaga benda ni sebab bahaya ilmu kalam. Okay, baik. Di sini. Okey, kalau ikutkan pada diorang, pada orang belajar tarekat, hakikat, makrifat ni kan. Dia tarekat ni maksud dia jalan. Jalan laluan eh. Laluan. Yang mana kita kata diorang anggap seorang manusia ni hanya mencapai darjat tertinggi kerohanian lepas melintas apa tok guru tu bagi. Sebab tu diorang tak ada jalan Muhammad, tarekat Muhammad tak ada. Sebab tu tarekat semua ikut nama tok guru. Kalau dia Ahmad, Ahmadiyah. Kalau Nasyabandiyah, Syabandiyah. Syiftiyah dan semua tarekat ni ikut gama tok guru. Sebab amalan ikut masing-masing. Macam juga aurat Muhammadiyah kan, macam Arkam buat. Jadi dia kan buatlah amalan tarekat dia. Yang ini amalan tarekat dia. So semua laluan masing-masing. So sebut tarekat tu, bahkan tabligh tarekat terbesar. Tabligh adalah tarekat terbesar. Dia kaedah dia bukan dengan bai'ah, tapi dengan apa? Cara. Orang tu hanya mencapai kerohanian dengan keluar 7 hari, keluar 40 hari, keluar 100 hari. Itu tarekat lah. Sebab kita tak boleh nak ilzamkan seorang manusia untuk anda hanya mencapai darjat macam para sahabat, macam sekian atau para apa kedudukan yang tertinggi daripada masalah kedudukan di situ Tuhan dengan jalan A atau B atau C. Sebab semua manusia capai. Seorang wanita capai dengan taat pada suami. Seorang anak capai dengan berbakti pada ibu bapa. Seorang lelaki dengan berjihad fisabilillah, berjuang jalan Allah Ta'ala. Seorang tu, dia semua orang dengan jalan masing-masing. Tidak ada dipaksa orang tu untuk mesti lintas satu jalan. Seorang kaya dengan harta dia. Seorang yang berilmu dengan ilmunya. So jadi jalan, bila orang kata jalan, tarikat je gagal. Dia akan susun. Memang Tok Guru akan susun. 30 ribu, 100 ribu, sekian-sekian. Pertanyaan, mimpi tak? Ada mimpi, nampak hijau. Okay. Dia bagi amalan baru pula. Lepas tu aman lagi. Habis. Nampak apa? Mimpi. Nampak apa? Merah. Tambah lagi. Kalau hijau balik, okey, patah balik. Dia akan main macam tu. Tarekat ni. Ada tarekat yang separuh tu berbai'ah, separuh tak bai'ah. Okey, itu disebut tarekat. Kalau sebut tentang hakikat atau makrifat ni, dia ada yang mendahulukan hakikat, ada mendahulukan makrifat. Dia kata makrifat tu adalah mengenal. Tajuk makrifat ni dia kata mengenal. Nak tahu hakikat alam ni apa sebenarnya. Kata-kata dengan ilmu makrifat tadi kita tahu hakikat. Ada kata hakikat tu bermakrifat. Okey, ala kulal aidah bo, bos ni dua-dua juga dikaitkan. Tak ada kaitan sebab golongan yang kata makrifat ni dia kena macam ni. Okey. Dia kata semua sama. Mana mata dia kena hijab dah terbuka, baik dan buruk tak ada beza. Syaitan dan malaikat sama je. Kan soleh dan fajir sama je. Sebab semua dari Allah. Yang gerakkan tangan saya siapa ni? Saya buat ni, siapa buatkan? Dia bagi contoh macam apa? Gajah dengan belalai. Dia belalai gajah lempang-lempang benda, siapa buat? Belalai ke gajah? Ayat tu kan? Itu geng hakikat. Ini geng makrifat lah. Kononnya dia capai kefahaman yang tertinggi, semua benda sama je. Tak ada beza. Baik ke buruk, sama. Semua dari Allah. Okay. Problem dia, masalah ni, orang-orang macam ni. Kita, bila kita tanya dengan dia, dan dakwah kepada Islam buat apa? Jihad buat apa? Hudud buat apa? Kenapa kita ada peraturan hudud? Kalau anda kata mencuri, tak mencuri tu serupa je. Then, buat apa ada potong tangan orang mencuri? Kalau anda kata kufur dan iman tu serupa. Seriously, ada satu grup sekarang ni yang tengah dipantau. Ada apa dah dibuat aduan lah kepada JAKIM. Tapi tak tahu bila dia nak buat. Dan sekarang ni masalah sikit. JAKIM punya sistem, dia appoint, lepas kita buat aduan, dia appoint pensyarah universiti mana-mana untuk buat research tentang tajuk kumpulan berkenaan. Kemudian lepas, tak tahu berapa lama lah, lepas panjang pensyarah tu buat kaji, dia nak sibuk mengajar lagi, nak buka kajian lagi. Lepas dia orang jumpa jawapan, pensyarah tu bagi jawapan, ha, ini conclusion dia, baru dia buat keputusan. Itu pun bawa masuk dalam dalam perbincangan muzakarah apa panel-panel fatwa, panel kajian akidah, 16 orang lebih kurang. Dia akan start bahas. Mungkin kita, kalau dia kata tengah-tengah ramai tu, tiba ada seorang kata, tapi ada kebenarannya, tak jadi hukum haram. Ini problem dia. Ini problem sebenar. Sebab tu konsep ialah sepatutnya mereka ni jaga agama. Apa-apa ada keliru sekat. Ini panggil sadu zara'i. Eh. Sebab kalau kita benarkan dalam berfatwa, memang seorang mufti contohnya kan, kena berfatwa dalam keadaan berjaga-jaga, dia bukan semua boleh. Semua boleh tu gila. Semalam ada seorang apa PU apa benda tak nama dia, ni geng PU, ada geng imam ni, geng itu kan, geng PU, dia keluarkan fatwa dalam masjid kot, orang rekod. Dia kata kalau sekiranya campurkan, dia tanya soalan berkenaan minuman, masakan dicampur arak. Dia kata kalau arak tu telah dipanaskan, maka dia telah berubah sebatian kimianya, maka dia dihalal. Ai kan. Lepas tu ada kawan-kawan saya pergi post kat saya. Dia kata tapi dalam apa dalam Mustadrak apa Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah ada sebut idza waqa'a khamrun fi ma'in, bila jatuh arak dalam air, wastahalat, dan dia berubah. Orang tak faham istahala dengan ahala. Ahala saya ubah, istahala dia berubah sendiri. Contoh macam kita bangkai binatang mati jadi tanah, dia istahala lah tu. Memang dia berubah dengan sendiri, bukan kita ubah. Kalau kita ambil, kita campur, itu bukan istahala. Kita ubah. Kita ambil babi itu, kita campur. Macam ni ada dulu kes apa? Gelatin. Kan gelatin dia kata halal sebab dah dipanaskan dengan ni, campur asid apa bla bla bla bla bla, dah telah bertukar menjadi barang baru. Maka tak apa. Eh? Mana boleh macam tu? Sebab dalam sunan, dalam sahih Muslim, dalam apa Muslim, dalam sunan Abu Daud, sebutan dalam perkara ni datang. Bila mana seorang apa Abu Talha Abu Talha ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan anak yatim yang mereka ni tak ada harta, ditinggal kecuali arak. Dia dia minta kepada Nabi dengar je, Nabi kata tumpahkan. Dia kata ya Rasulullah, boleh tak kami tukarkan ia jadi cuka dan kami jual? Yang cuka kan halal. Kami tukar. Nabi kata jangan. Kalau itu pun tak boleh, awak campur arak dan masakan apa hal? Dah berubah. Dia kata kerana kena api berubah. Siapa cakap? Kalau itu, kalau itu ambil tahi pun, kalau kita masak-masak lama, berubah juga sebatang kimia dia. Halal ke? Lepas kepanasan tinggi, berubah tau. So, masak-masak tahi, ini ada tahi sikit. Tapi halal. Jangan silap faham pula. So, kepelikan berlaku lah di kalangan masyarakat kan. Dalam berfatwa ni, memang kena fatwa tu berjaga-jaga. Lebih baik daripada kita buka dan orang tu sesat. Jadi konteks ni, geng-geng tanya soalan ni lah pasal tajuk masalah geng-geng makrifat ni kan. Ada dipantau. Keluar ayat. Macam tu. Baru ini kita berpuasa, tapi janganlah bergembira. La haula wala quwwata illa billah. Kita berjaya melaksanakan tuntutan agama, kita patut gembira. Kita fulfill tuntutan ke atas diri kita. Cuma kita faham bahawa untuk menerima amal kita tadi, Allah Ta'ala berkesudian saja. Dia sudi, dia terima. Dia tak sudi, dia tolak. Tidak ada kewajipan Allah Ta'ala menerima amal kita. Tapi bila Allah Ta'ala janjikan dia akan terima, kita patut harapkan dia terima. Sebab kita disuruh menyangka Allah Ta'ala dengan baik. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, ana inda zanni abdi bi. Kan Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku macam mana hamba ku sangkakan aku. So kita sangka baik. Bahkan dalam hadis lain, Nabi kata, janganlah mati seorang kamu dalam kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Ta'ala. Jangan mati dalam keadaan buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Baik sangka tu maksud dia yakin Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Allah tak maafkan dia. Jadi, geng-geng makrifat ni dia pandang sama. Kononnya sama je. Pasal belalai. Belalai gajah tu kan. Saya jawab balik, saya kata salah. Sebab dalam agama, kita ada hukum hakam tadi. Buat apa kalau dia kata benda sama? Kan? Dan maka bila dia buat bandingan belalai dan gajah, saya kata salah. Patut bandingkan tuan dengan anjing. Kalau kita kata macam tu macam ni, belalai, gajah. So, dia sebahagian gajah. Okay. Kalau saya kata saya ada anjing. Anjing adli. Anjing tu saya tu anjing ke? Tak kan? Walaupun penyandaran tu ya. Disandarkan anjing siapa? Anjing Adli. Tapi kalau anjing tu gigi orang, orang kata, tadi Adli gigi orang. Tak kan? Kita kata anjing gigit, anjing Adli gigi orang. Anjing tu yang gigit. Bukan, bukan tuannya. Tapi kalau bab tangan tadi kan? Dia kata ni orang tu, siapa gerakkan? Bukan kita, tapi Allah. Ah, ni genggih makrifat kononnya. Ya, semua baik. Semua semua okey. Kan? Bahkan sembah berhala pun pas, mungkin ada kebenarannya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Dia ada macam tu. Memang memang ada. Jadi geng makrifat dan hakikat ni lebih kurang. Lepas tu hakikat pula macam yang hakikat ni pula. Dia kononnya dah sampai kepada hakikat yang sebenar. Realiti. Semua sama. Semua sekian. Dah faham kan? Maka tak solat pun tak apa. Tak solat pun tak apa. Sebab dah ini hakikatnya. Semuanya Allah. Kan dia kata ya Allah Allah Allah Nur Muhammad tu kan ni Allah dalam ni dia ni dia ni dia. So last sekali sembah ke tak sembah sama. Solat ke tak solat sama. Dia makrifat ni dia ada intermingle sikit ni. Yang hakikat ni. Jadi kalau kita perhatikan kumpulan-kumpulan di Malaysia yang belajar ilmu hakikat ni, makrifat dan sebagainya, memang sesat. Memang penghujung dia nanti dia takkan memenuhi tuntutan agama. Macam tadi kes tadi kan semua sama dan rasa buat apa nak sana hudud. Bahkan buat apa nak dakwah kepada bukan Islam. Sampai kira buka puasa sama sekali kan. Dia buka puasa sama. Nak dakwah tak? Tak ya. Dia dia pun ada kebenarannya. Allah malaka sunnah bika amanah buka puasa kat, kat kuil. Contohnya kan. Itu gila lah. Dia, dia sekali dengan pluralism agama dia serentak. Dengan pluralism agama. Maksudnya semua agama sama. So benda ni memang benda sesat. Tapi orang Islam kita kadang tak sedar. Tengah menyelinap sekarang ni. Bila diorang buat aktiviti dekat kuil tu. Ataupun aktiviti kata penyamaan agama. Semua agama sama. Ayat tak sama. Kita Muslim adalah apa memang sebenarnya sebut kan saya cerita. Kita orang Muslim ni, kita kata agama tak sama, kita jujur. Orang lain yang bukan Islam di Malaysia ni contoh, dia kata semua agama sama, bohong. Cakap mulut dia. Ha, tapi bila kita bagi satu soalan, akhirnya mungkin dia berubah. Saya pernah sekali ada seorang apa penjual insurans merangkap pekerja dekat apa dekat ofis isteri saya, dia nak jual insurans lah. Saya kata tak lepas. Dia kata sibuk nak kena juga. Saya kata tak apa, bawa saya pergi. Sama sampai dekat apa dekat klinik dan on the way pergi klinik tu dia cakap semua agama sama. Kita memang tak boleh kan orang cakap benda bukan-bukan kita dia, kita tak apa diam je kejap. Eh, nak tunggu nak smash balik tunggu je kan orang bagi bola tanggung. Ha, kita tunggu jap. Ha, dia habis cakap tak apa. Sampai kat klinik dia isi borang. Dia tanya saya kerja mana kan saya bagi nama tempat lah. Hasan Taklim. Ha Hasan Taklim buat apa dia kata? Ha, saya kata kami cuba untuk bawa orang ramai balik belajar agama ikut kepada sumber asal. So banyak orang sekarang ni belajar agama bukan dari sumber asal. Dia dah mengkang kabut dan ikut orang-orang macam-macam. Bahkan bukan orang Islam je saya kata. Bahkan orang bukan Islam pun sama. Macam Kristian contohnya. Christmas tak ada dalam Bible. Pengampunan dosa tak ada dalam Bible. Pope tak ada dalam Bible. So dia buat apa ni? Sambutan-sambutan ni kan. Bahkan Amerika Syarikat pernah haramkan Christmas. Tahu tak? Amerika Syarikat 1800 lebih dulu diorang pernah haramkan ni Christmas ban. Dia ban Christmas pasal dia kata pagan ritual upacara apa keagamaan orang-orang apa penyembah berhala. Mereka pernah haramkan Christmas. Jadi saya kata tak ada. Itu dia cakap, oh ya awak pun sama di Hindu kan. Awak pun sama saya kata. Awak pun tak baca kitab awak kan. Dia diam dia kata betul saya tak baca. Bahkan ikut pada kasta dia tak boleh baca. Terutama orang Malaysia banyak kasta yang datang untuk estate kan. Bukan kasta Brahmin. Bukan kasta Brahmin, bukan kasta atas. Kitab suci, Veda ke Purana sebagainya, diorang tak boleh baca. Pegang pun tak boleh. Ikut hukum asal bunuh. Kalau dia kata mereka pegang kitab suci. Yang orang-orang awam ni. Yang mana kita Hindu kan yang dikata dia mempertahankan agama. Diorang punya kasta, dia tak boleh pegang. Dia kata awak pun sama kan? Dia kata ha saya pun tak boleh. Dia kata even kalau saya baca pun sekarang internet ada kitab-kitab tadi. Kalau saya baca pun saya masih salah. Hanya betul bila Brahmin yang terjemahkan. Betul kan? Dia kata. Okay, dia kata awak pun tak baca. Jadi banyak benda upacara agama awak pun tak tahu ada ke tidak dalam kitab. Betul? Okay. Lepas tu dia kata. Tadi awak cakap apa? Semua orang sama kan? Saya kata kami orang Islam ni kami jujur. Kami jujur. Kami akidah kami kata tak sama, tak sama. Kami tak kata Islam sama dengan yang lain. Tak ada sama, Tuhan kita satu. Ayat tu tak kena saya kata. Ha, jadi saya kata dengan tuan, kami jujur. Awak tadi kata semua agama sama kan? Saya kata dengan dia, okay, katakanlah anak-anak awak masuk Islam. Dia ada anak perempuan kecil. anak orang masuk Islam macam mana? Muka tengah sengih, berubah, mula senyum. Isteri orang masuk Islam macam mana? Berubah muka. Ha, tengok, sama? Tak sama kan? Ha, tapi awak cakap macam tu. Kami Muslim, orang mungkin kata kami selfish, kami penting diri sendiri, kami je betul. Tapi kami jujur, kami sincere, kami tidak tipu. Awak cakap semua agama sama, tapi awak tipu. Jadi game perlu dalam agama cakap macam tu, tapi tak betul. Kalau semua agama sama, masuk Islam lah. Kenapa nak kena kekal dengan agama awak? Dan maka bila ada orang agama dia masuk Islam, kenapa marah pula? Maka bila ada orang agama dia dedahkan tentang agama dia, kenapa marah pula? Kata semua agama sama. Ha, dekat sini kena jaga-jaga sikit. Sebab tu geng-geng macam geng Hakikat Makrifat ni kan, kadang-kadang diorang sama sikit dengan yang perusahaan agama. Baik ke buruk sama, tak kena. So, sebab tu dan memang punca asal kumpulan ni balik pada asal ilmu kalam. Ilmu kalam, sebab hakikatnya Allah Ta'ala Maha Penyayang. Hakikatnya orang sekian dijadikan, dia bahas tentang qadar. Macam qadar tu kan, dia bahas qadar kan, orang tu lahir macam tu, bukan dia minta. So macam mana? So bila dia tak dapat hidayah, Allah Ta'ala yang sesatkan. So macam mana? So macam mana? Memang kita ikhtiar, bismillah. Ustaz, bila dia rujukkan kitab-kitab ni tadi, pasal dia sebab kena tu, dalam bacaan kita dia akan quote dari kitab ni. Tak, normally diorang bukan ni. Kalau diorang punya rujukan, kebanyakannya dalam kitab Imam Ghazali lah. Ni problem sebenar. Banyak orang tak faham. Contoh macam kami, apa kami dulu kan bertemu dengan ESQ. ESQ bila dia cari tentang, dia kata kenabian tu dicari. Kenabian tu, satu benda diusahakan. Itu sebenarnya dalam kitab Ihya. Kita belajar dalam akidah kita, kenabian itu dipilih. Allah pilih. Inna Allah astafa Adama. Allah Ta'ala kata kami yang pilih. Sebab tu kita tahu Nabi ni dipilih oleh Allah Ta'ala. Ikut logik, kita mungkin ada orang lebih layak, tapi Allah Ta'ala pilih orang lain. Macam orang musyrikin dahulu, diorang ikutkan diorang. Diorang ada orang yang diorang anggap, kalau geng-geng ni dapat Quran, hebat. Tapi problem dia, Allah Ta'ala yang pilih. So Allah Ta'ala letakkan, Allahu a'lamu haitsu ja'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana nak letakkan risalah dia. Tapi kumpulan ni, dia sebut tentang pencarian ketuhanan ni dengan pencarian kan. Ha, sebenarnya itu daripada kitab Ihya. Jadi ESQ hari tu, ketika dia buat kerja, benda ni daripada Ihya. Cuma diorang bercerita tapi tak reti. Kalau nampak kitab Ihya Ulumuddin, menggelupur lah geng-geng mufti nak jawab. Serius. Ha. Sebab ya, itu banyak benda lah. Banyak geng-geng tak belajar pun. Pasal diorang nukil ke nukil. Pasal dia sendiri pun dapat daripada mimpi. Tok guru dia mimpi. Mimpi, mimpi. Geng-geng ni mimpi banyak. Pasal bagi dia, mimpi tu adalah wahyu. Mimpi tu wahyu. Kita alam roh tu, kita suci. Terutama kalau dia kata orang tu berzikir dengan yang banyak, selawat dengan banyak, takkan roh dia tak suci? Kan kita basuh beras pakai selawat pun suci. Ini kan pula kita apa? Kita berselawat banyak kan? Dia maksud dia gitu. So diorang ada idea. Kan dulu kan Arkam ada lagu kan, dia kata apa? Tentang pandangan mata tu. Dia kata hati bila sudah bersih, pandangannya akan menembusi hijab. Hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Ayat ni, ini diorang kejar. Kita pula, tak, kita beramal dan kita Allah Ta'ala boleh kenakan kita ujian. Ada hari kita tinggi iman, ada hari kita lemah iman. Itu keadaan kita. Kita bukan malaikat. Sebab tu bila kita tengok, kita bandingkan fahaman mereka dengan fahaman dalam sunnah, gagal. Sebab tu diorang kadang-kadang menyampah sangat dengan salafi. Sebab tu lah, sebab diorang nak masuk isi baru, kita sekat. Dia nak buat benda sini, kita sekat dengan dalil kan. Dia tak boleh. Ini tu dah sekali dia bantai kita Wahabi. Mudah sih kan, payah. Lawan-lawan kalah kan. Kita bagi call Allah, call Rasulullah, call Allah, call Rasulullah kan. Dan sekali dia macam tak boleh lari. Oh, ni Wahabi lah ni, sikit-sikit dalil. Ha, ini masalah dia. Jadi sebenarnya memang benda tu kalau ikut rujukan, cuma banyak saya perhatikan orang bercakap, dia tak sebut. Geng-geng makrifat ni atau hakikat, dia bercerita tu, apa dia cerita tu dalam kitab-kitab geng-geng sufi banyak. Tapi diorang ni kadang tak belajar pun, pasal nukil mulut ke mulut. Tok guru dia dulu mungkin belajar. Tok guru di atas tu mungkin belajar. Tapi yang anak murid bawah ni kan tak belajar. Dia sebut je lah. Tapi kalau kita bandingkan apa dia cakap dengan apa dalam kitab tadi, serupa. Sebab tu kenapa kadang bila para ulama larang baca kitab tertentu. Bukan sebab kita ni dengki dengan orang tu. Tapi kita bimbangkan akidah yang berlaku pada anak murid kita atau pelajar kita atau orang-orang kita kenal. Jangan sampai terspesong dan tersesat. Memang ilmu ni kan, kita kata, ada kata ilmu ni adalah bagus semua. Tak. Ilmu yang tak boleh, tak elok, tak boleh. Pasal dia akan mencampuri macam makan dan basi lah. Makan sakit perut. Ilmu yang salah, pengetahuan yang salah, yang tak betul, akan membawa kepada rosaknya akidah. Kan, rosak akan rosak akidah. Sebab tu tak boleh. Kita kata dari segi asas ni, memang kumpulan-kumpulan ni, bila kita perhatikan, yang akan masuk ni, kita bincangkan, cemuhan Imam Syafi'i terhadap ilmu ahli kalam dan juga nilai apa dan ahli kalam. Ilmu kalam dan ahli kalam. Jadi yang ini memang kita kata antara apa? Antara bab yang penting. Dan pasal akidah Imam Syafi'i ni, ini antara benda penting yang patut kita berikan perhatian. Okay, baik. Dia kata bab ke-10 bab zammi ahli kalam wa ahlah. Bab celaan terhadap ahli kalam, ahli kalam, kalam dan ahlinya, kalam dan juga ahlinya. Dia kata hadasana Abu Nasr Ahmad bin Mahdi al-Muqri. Qala amba'ana Abu Nasr, beritahu kami Abu Nasr Abdul Wahab bin Abdullah al-Murri. Qala amba'ana Qadi Yusuf al-Qasim al-Mayaniji. Qala amba'ana Abu Bakr al-Humaidi al-Mu'dil. Qala hadasani, dia kata qala hadasani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Qala, dia kata sami'atu Syafi'i. Daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dia kata aku mendengar Imam Syafi'i yaqul, berkata law aliman nasu, kalau mengetahui orang ramai gitu. Law aliman nasu ma fil kalam, apa yang ada dalam ilmu kalam, la farru minhu kama yafirruna minal asadi, pasti mereka lari daripadanya macam mereka lari daripada singa. Ini realiti lah. Kalau orang tahu apa ilmu kalam, apa dalam ilmu kalam ni, dia akan lari daripada ilmu kalam ni macam lari daripada singa. Ya, keselamatan. Kalau kita mati dimakan di rimau, di singa, kita mati, ruh kita kembali Allah Ta'ala. Tapi kalau kita duduk dengan ahli kalam tadi, dengan ilmu kalam tadi, kita akan rosak akidah yang tergadai kita punya iman. Ini sangat bahaya. So dia kata kalau tahu apa dalam tu, kita lari macam lari di singa. Dengar, kita lari. Takkan kita duduk kat situ, takkan kita dengar lagi. Okay. Maksudnya dia tunjukkan bahayanya. Yang saya pribadi, saya tengok macam kadang-kadang orang bincang kena masalah apa, fake kan. Kacau bilau habis, fake. Sebab ilmu kalam. Tadi perbahasan tu kalau tu, yalah sebahagian kalau ni akan membawa kepada masalah apa, masalah bagus daripada masalah pemahaman. Contoh kalau macam okay, kita belajar apa, fake kan. Dua perbahasan, macam kata apa? Kalau orang tu solat, dia ada kain serban. Kain serban dia tu ada tali, ada benang. Benang tu masuk lubang jamban. Dia solat. Sah ke tak sah? Walaupun sebenarnya kita pakai macam apa hal kan, buat kerja sini kan. Kenapa yang dia pula pergi colokkan hulu kain serban dia tu kat dalam lubang jamban sebab apa? Kan. Cuma sama sekali tu boleh pakai mikrofon. Kan mikrofon tu hujung tak cicak. Sedangkan belajar dalam fiqh, kita dah ada tajuk apa tahu? Umum balwa. Umum balwa ni bala yang melimpah ruah yang kita tak boleh nak elak. Macam taik burung dalam Masjidil Haram. Ini fatwa semua mazhab. Kalau kita nak solat, tiba-tiba burung berak. Teruskan solat. Tak boleh elak. Maksud burung dia berak dalam tu memang tak tersekat. Ini zaman dulu yang macam tu kan. Zaman sekarang pun kita apply. Kisah tadi pasal burung bersepah dalam tu. Umum balwa. Orang kita taik cicak ni macam kan. Siap wuduk balik. Orang Melayu kita. Dia terbiak taik cicak, dia wuduk balik. Pandang muka, tengok atas bawah kan. Dia pasal kita sentuh najis. Kita punya wuduk tak batal tau. Kita cuma kena bersihkan najis tu saja. Sibuk ambil wuduk balik. Macam cerita tu lah, cerita Piramdi tu yang pukul apa? Kutu babi. Pepek kutu babi. Apa tu kutu babi? Dan dia tengah skodeng tuan rumah kan. Lepas tu pakcik tu datang. Cik apa Cik Ramli? Pepek kan. Apa tu kutu babi? Allah batal sembahyang saya. Kaya batal semayang. Kutu babi, air semayang batal. Ini masalah masyarakat Melayu kita lah. So, tapi ilmu kalam ni kan, menyusahkan. Saya tengok orang tu dia ambil niat nak masuk bila? Masuk sebelum ke selepas ke ini ke ini. Last sekali kan? Itu saya kata last sekali tak solat pun ada. Pening kepala. Bahkan ada orang, saya ingat dekat kawan kita, kat AJN, dia jumpa dengan ada seorang kakak. Kakak datang mengadu. Dia dah umur 50 lebih. Tak pernah mandi wajib. Sebab tak tahu nak niat. Ini punca. Ilmu kalam lah. Tak masuk-masuk. Allah. Kan? Bila jadi imam sekali je. Allahu Akbar. Ada kawan saya cerita. Kawan dekat belakang. Tengganu. Abang Acik ni kalau Tok Guru tak ada, dia jadi imam. Tapi kalau Tok Guru ada, dia jadi makmum. Allahu Akbar. Allah. Allah kan. 3-4 kali Allah. Allah kan. Tak lepas-lepas. Sekali Tok Guru tak ada, dia tua, budak-budak semua budak, jadi imam. Allahu Akbar. Apa benda lah. Ha, ini masalah biasa lah masyarakat. Kalau dia Allah kan, orang tak takbir, dia turun balik, belogi. Niatlah, air mustakmal lah. Sama-sama saya katakan, air mustakmal, menadah air untuk wuduk balik, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Nabi tak ada untuk pakai ni, ni subuh punya. Kenapa? Simpan campur Zuhur boleh buat ke Asar. Tak ada. Once kita dah buat gitu kan, takkan sapu muka balik lah. So, maksudnya air mustakmal tu, mana air kita pakai wuduk, buang terus. Takkan ditadah. Takkan ditadah. Kemudian, dalam masa yang sama, percikkan air daripada muka kita ke badan kita ke dalam bekas, tidak beri kesan. Sebab Nabi mandi dengan isteri daripada satu besen yang sama, berebut-rebut air. Takkan tak patah balik air yang tu? Balik rumah dia ajak isteri. Ayang-ayang, kita praktik. Tengok. Mandi daripada satu bekas. Tengok macam ni. Pasal mandi zaman dulu tu, ambil air macam tu. Bukannya mandi macam kita buka air pipe gitu-gitu. Jadi bila buat macam tu, memang air. Lepas tu para sahabat wuduk, cedok air dan bekas basuh muka, cedok air. Tak soal pun jatuhnya apa. Tak soal. Jadi yang datang pening kepala sampai mandi kelang kabut ni sebab apa ni? Baldi ada, ambil air, lari. Tak nak jatuh balik dalam bekas. Soalan nak tanya, datang mana? Ilmu kalam. Ilmu kalam lah. Sebab dalam fiqh Syafi'i pun, percikkan air tak kira tau. Hatta kita ikna, kita murni muhtaj, tak persoalkan mutajuk tu. So Melayu kita menggelupur sebab apa? Kisah ilmu kalam. Sebab belajar ilmu kalam banyak sangat, semua benda was-was. Was-was. Sampai kalau macam dikatakan oleh apa Razi, dia kata mati pun was-was. Nak mati pun was-was. Ni mati ke tidak ni? Malaikat datang ambil nyawa pun, kau malaikat ke bukan? Ha. Kan semua nak soal. Dah kena keluar pun, dah kena keluar daripada roh ni, malaikat dah tempik pun, masih dia kata agaknya bukan lagi. Ha, main. Tengok nanti. Dia masih tak ada orang paling-paling ragu-ragu, was-was ketika mati berbanding ahli kalam. Sediakan soal lagi. Soal lagi, entah ya, entah tidak, entah sekian. Tapi kalau nampak, kalau ni macam itu, tahu-tahu dah kena ketuk dengan malaikat. Ha, ini masalah ni. Bahaya, sangat bahaya. Sebab tu bila Imam Syafi'i kata, kalau tahulah orang ramai apa dalam ilmu kalam, kan, apa yang ada dalam ilmu kalam ni, saya akan lari macam lari daripada singa. So nak ceritakan bahaya sangat. Bahaya sangat. Sebab orang yang tahu, kita ni, umat Islam, ahli sunnah, kita bimbang tentang akidah kita lebih daripada yang lain. Daripada masalah makan kita, minum kita, rumah kita, kenderaan kita, pakaian kita, lebih patut kita bimbang kena akidah. Sebab benda-benda yang duniawi yang kita ada ni, kalau hilang, dan harta duniawi hilang, kecil berbanding kalau hilang iman. Hilang iman lagi dahsyat. Ini benda bahaya sebab tu. Okay. Dia kata, okay, seterusnya dia kata, akhbarana asyikh Abu Abdul Rahman As-Sulami, ijazatan, si ijazah juga. Okay. Qala sami'tu Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yaqulu, dia kata, sami'tu Abdul, aku mendengar Abdul Rahman bin Abi Hatim Ar-Razi yaqulu, dia kata, sami'tu Al-Muzani, aku dengar Al-Muzani anak murid Imam Syafi'i. Yaqulu, dia kata, sami'tu Syafi'i, aku dengar Syafi'i. Yaqulu al-kalamu yul'anu li ahli kalam. Berkata-kata dilaknat pada ahli kalam. Berkata-kata dilaknat pada ahli kalam. Cakap ni. So, pasal cakap dia asyik bawa kepada keraguan. Kan? Cakap dia asyik bawa kepada kekeliruan. Baik tu saya cakap. Baik diam. Kalau dia bercakap saja masalah. Lepas tu yang kita Imam Syafi'i iljam awam kan, iljam ni kekang. Mengekang. Ha. Dan bukan maksud buku dia tadi, kekang orang awam, halal untuk ustaz-ustaz pula. Sama aja. Kalau dia kata benda tu, dan kita dalam konteks berkata-kata, Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang benar, yang baik ataupun dia diam. Bila tanya yang baik itu apa, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia kata apa? Dia kata khair adalah apa wajib, apa sunat. Apa kata-kata yang wajib, apa kata-kata yang sunat, itulah khair. Mana lain dari itu bukan khair. Terutama ilmu kalam lagi lah teruk. Dia bukan khair. Pasal dia akan datang tu, dia bincang. Bincang. Tak buat. Macam kadang-kadang kita kan, macam kes bincang Allah Ta'ala turun sepertiga akhir malam tu kan. Kita ahli sunnah, kita beriman dan kita nak beramal. So amal kita adalah waktu tu kita bangun. Kita bangun waktu tu untuk minta kepada Allah Ta'ala hajat kita, keperluan kita. Dengan iman kita beramal. Dengan iman tu kita beramal. Allah Ta'ala turun, mana kita beriman dengan hadis tadi dan kita beramal bangun pada sepertiga akhir malam untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, hal min sa'ilin, tak ada ke orang minta, fa'u'ti, aku untuk aku berikan. Tapi ahli kalam dia bahas turun tu siapa, Allah ke bukan, ini ke rahmat ke apa dan sebagainya. Last sekali bangunnya tidak, bangunnya tidak. Berapa panjang cerita kat situ. Tajuk kita patut ajar orang ramai adalah bukan masalah itu. Tajuk yang kita patut ajar orang ramai adalah apa? Bangun, minta kepada Allah Ta'ala. Allah dengar kata-kata kita, doa kita pada waktu berkenaan sangat makbul. Itu cara kita beramal. Jadi kita kata Allah Ta'ala mendengar, dia kita kata Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata, semua sekali kita beriman untuk beramal. Tapi ahli kalam tak, dia tolak, dia tolak, dia tolak, dah sekali tak buat. Dah sekali macam itulah. Saya jumpa geng hakikat dia, ada seorang tu yang saya cerita kot. Dia kata kalau kita kenal Allah, kata kita kata dia, kun fayakun. Kata kita kata dia, kalau kita kenal Allah, kata kita kata dia. Asal saya tak nak duduk dengan dia. Abang Ipah saya lah, dia bawa saya pergi jalan kan kat Terengganu. Sampai rumah tu saya melantak depan TV lah. Kan saya buat tak tahu. Saya tahu dah kalau duduk depan dia pak cik ni masalah. Saya kata dia akan bercakap dah, dia kata gini, kata gitu. Abang Ipah saya pula dia saja bawa saya. Dia macam jadi air laga dia. Dia nak cakap dia tak boleh. Pasal kawan, jadi dia suruh saya cakap. Dia letak, dia tahu kalau letak saya kejap kan mula saya bercakap. Saya pun tak nak kan. Lepas tu anak-anak saudara, pak cik, pak cik, abah panggil. Pakcik, abang panggil kan. Saya pergi, last saya pergi. Dengar dia cakap, tengah-tengah cakap kita. Kalau sampai ujung dia cakap apa benda tau. Kalau kita kenal dia, kata D tu D besar. Kita kenal dia, kata kita kata dia, kun fayakun. Saya pun katalah, bang, tak maaf sikit apa cakap tadi. Kata dia. Maksud dia, ya, kun fayakun, ha. Saya kata dengan dia, pada diri kita ni bang, ada benda kita boleh buat, kita tak boleh buat. Macam ni, kita boleh buat. Lepas, pegang, lepas. Ni Allah Ta'ala bagi kita keupayaan pada badan. Ada benda pada badan kita tak ada kawal. Macam apa, rambut kita tumbuh, sel kuku kita panjang, sel badan kita apa membesar. Bahkan orang kena kanser saya kata sebab sel, pembesaran sel yang tak sekata. Itu diingatkan saya nak sebut perubatan. Perubatan, saya kata bukan perubatan, saya nak cerita lain. Sekejap. Saya kata, jadi pada badan kita macam daliran darah kita tak kawal, misai ni. Tapi abang cakap tadi kalau kata kita kata dia, kun fayakun. Dia kata betul. Boleh tak abang berhentikan misai abang tumbuh? Kuku tu yang panjang. Kedut ni hilang ni. Kedut kan? Kun fayakun. Boleh buat? Dia diam tau. Dia garu. Dia tak boleh. Sebab okay, kat sini realiti yang diorang tak faham. Geng-geng ni dia belajar sihir tau. Jaga-jaga geng-geng hakikat ni banyak belajar sihir. Kalau anda kata abang minta dia api, dia boleh buat magic. Dia ambil lighter tu, dia pasang tangan, dia letaknya tu taklut. Dia kata kun fayakun, sejuk dah api. Dia akan buat. Boleh ambil pisau kat lidah, dia akan buat. Tapi soalan saya hari tu kan, dia tak jawab. Dia garu, dia tengok, dia pandang kiri, dia pandang kanan. Saya kata berhentikan lah. Maka kita tua ni kan beruban, kita keluar janggut uban kan putih. Kun fayakun. Awak apa pakai minyak-minyak ah? Sibuk cari minyak argan lah, minyak apa kan. Tak nak janggut hitam, tak nak janggut putih kan. Makan vitamin lah. Kun fayakun. Nah, sebab benda tu dah jadi. Ashabul Kahfi kan. Tidur ratusan tahun, bila dia orang bangkit dari tidur tu, dia orang kata apa? Awak kata waqadha lika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikian kami bangkitkan mereka supaya mereka saling bertanya satu sama lain. Qala qa'ilun minhum, berkata salah seorang di kalangan mereka tu, kam labithtum? Korang tidur berapa lama? Dia tanyakan. Lepas tu diorang jawab apa? Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kita tidur sehari atau sebahagian hari. Kenapa dia kata sebahagian hari atau sehari? Sebab muka diorang, hatta baju diorang masih kekal. Kalau anda kata bangkit-bangkit, geput dah baju, pegang-pegang belerai. Janggut panjang gitu ha, melilit. Berapa lama tidur? Lama ni bang. Kita tidur kan kuku kita panjang. Kita tidur kan, atau orang koma pun tidur kuku dia panjang tau. Kena potong misai dan sebagainya. Rambut dia panjang kena potong. Tapi orang tak jadikan kun. Maka diorang ratusan tahun tidur, 300 tahun lebih tidur, 300 tahun lebih. Tapi rupa macam tu. Sampai kan dia bangkit-bangkit, kam labistum qawl labisna yawman aw ba'da yawm. Sehari atau separuh hari je. Pasal apa? Tak berubah. Dan saya kata dengan dia, kami tu kun faikun lah. Dia diam, angguk gini gitu. Kan? Buat lah. Kan? Tapi lepas tu saya jumpa dengan jiran Abang Ipah saya. Dia kata, soalan tu soalan dia untuk pernah tanya. Saya pula bukan rancang pun. Saya tak duduk dengan dia. Dia kata, macam pakcik ni kan? Cakap bukan kan? Saya memang tak boleh duduk dengan orang macam ni. Dia duduk-duduk, dia cakap kan, saya takkan diam je. Dia cakap balik, dia kata, apa hal cakap macam ni? Ya, walaupun kita kata tua ke tidak kan? Dia cincin banyak ni. Cincin gitu ha, fono besar-besar-besar. Tak tahu cincin apa, batu apa, batu apa gitu ha, cincin ni. Semua jari ada cincin. Saya kata dengan dia, masalah ni. Dia tu. Abang Ipah saya nampak macam dia tak jawab kan. Dia konar supaya apa? Dia hilang malu. Tapi kat situ kita faham sebenarnya. Kumpulan ni dia tak tahu apa pun. Kan? Boleh kata kati kita kata dia, kun fayakun. Amboi. Kan? Allah Ta'ala jadi bellboy kita kan? Mana kita nak apa jadi? Mana boleh. Para ambiya pun Allah Ta'ala jadikan mati dibunuh oleh orang. Kenapa pula kita boleh kun fayakun? Ini masalah yang timbul. Pasal diorang sangat bahaya. Bab akidah. Memang rosak. Bahkan diorang siap-siap kumpulan tu siap berbangga. Dia kata tengok ada kawan kita seorang tu. Dia pandang rumah orang, 3 hari tak tutup pintu. Tak solat, tapi tahu mati bila. Tak solat, tapi tahu mati bila. Dia tak tahu kawan tu kena apa lepas tu. Syaitan, Allah Ta'ala kadang-kadang jadikan manusia ni, dia panggil istidraj, dia buat benda pelik-pelik ni supaya orang ikut. Tengok kufur tu cantik. Sangat bahaya, disesatkan cara ni, lagi dahsyat. Banding orang disusahkan dengan masalah, musibah, dengan orang tu diberikan ke apa, macam-macam benda diminta jadi, lagi bahaya diminta jadi. Dia rasakan benda tu betul. Ini bahaya. Tapi ilmu kalam, ahli kalam dia tak kisah waktu tu. Janji jadi. Kalau kenapa jadi? Kita beriman dengan semua sifat-sifat, asma' dan sifat tu untuk kita beramal. Diorang membaca nas-nas asma' dan sifat, bahas pun panjang. Amal tak dia? Sebab ujung tu saya tanya soalan juga, saya kata apa? Ilmu kita belajar ni bang. Macam ilmu ni Muhammad kat Mekah ke? Pasti. Dia jangan cakap ilmu Muhammad je. Kalau kita cakap ilmu Muhammad saja, dia akan kata ni Nur Muhammad. Sebab ilham Nur Muhammad kepada dia. Tapi saya kata lah, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Oh, dia kata pasti. Ni lepas kena dah tadi, dah sedas kena. Tegak juga kepala kan. Pelik kan, ular kalau kita ketuk kepala kena buluh kan. Kali kedua dia tak angkat kepala dah. Ini angkat kepala lagi. Pasti. Saya kata kenapa tak serupa? Dia tak faham. Kenapa tak serupa? Saya kata, sebab Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis. Kamu sedikit ketawa. Kamu akan lari ke padang, tinggal semua harta benda kamu. Kamu kata, kamu merayu Allah, ya Allah. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Tak ada pun, bang. Tak nampak pun. Kan? Lepas tu kedua, Nabi SAW solat begak-begak kaki. Yang kumpulan kita ni solat pun tidak. Apa cerita? Dia diam kali kedua, diam. dia dahsyat. Dia orang tak solat dan bangga. Dia nampak orang ni syariat. Kita hakikat. Syariat dan hakikat mana sama? Hakikat tu yang kita nak. Ni isi. Ni kulit. Syariat ni kulit. Ini benda-benda yang berlaku sebenarnya. Yang masyarakat Islam kita di Malaysia ni, sebab tu geng tak solat pun kat Malaysia ni macam dia orang dirasakan masih betul, dia orang rasa betul lagi. Ibu tak solat pun masih lagi betul. Pelik kan? Tapi ini punca dia sebab tadi ilmu kalam. Sebab tu Imam Syafiq kata kalau tahulah manusia apa dalam ilmu kalam, pasti mereka lari daripada kalam ni. Macam lari daripada singa. Sebab bahaya tu, kalau kita mati gigit singa, mati je. Cedera lah. Tapi kalau dia rosak akidah dan iman kita, masuk neraka kita. Bahaya. Itu sangat bahaya. Baik. Wabisna di sanad beliau juga, dia kata, sanad yang sama Qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, nazala Syafi'i anid darjati. Kita turun Imam Syafi'i dari darjah. Darjah ni disebut kat sini mungkin tangga mimbar. Tangga mimbar. Wa qawmun fil majlisi yatakallamun bi syai'in minal kalam. Dan satu kaum dalam satu majlis berkata-kata tentang sesuatu daripada ilmu kalam. Fasaha alaihim wa qala. Lalu dia jerit. Imam Syafi'i jerit pada mereka. Wa qala, dia berkata, imma antujawiruna bi khairin aw taqumu anna. Sama ada kalian duduk jiran berteman dengan kami dengan kebaikan, atau kalian bangun tinggalkan kami. Yang duduk sini lah. Halau kan. Ni kita kata kasarnya. Kalau orang katalah, kan, nombor akhlak mana. Takkan kot ustaz awak lebih baik, lebih berakhlak daripada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bila macam ni kasar dan keras dia, sebab benda tu bahaya. Dia tahu benda tu rosak pada akidah. Tapi orang kita pergi belajar kan, sekarang kat belakang universiti Malaysia ni ada pertubuhan ilmu kalam, nak kembalikan umat Islam kepada ilmu kalam. Apa ni? Kan? Tu kata betul-betul orang kita rosak. Eh, apa fake Syafi'i. Akidah orang lain. Kan, amalan orang lain. Eh, Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Sampai kan baru ni ada orang tulis dalam Facebook, kami tak ikut Imam Syafi'i punya akidah sebab Imam Syafi'i lemah akidah. Beraninya. Beraninya. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah. Kan? Kalau kita perhatikan dalam kata-kata dia, antara benda dia cakap, dia kata, "Laulal fuqaha." Kalau bukan orang fuqaha, orang faham agama, orang faqih agama ni, "Auliya Allah fil ard." Wali-wali Allah di muka bumi, falaisa lil wali, tak ada wali. Ni mula-mula kita belajar dulu, kita sebut ni. Dalam kata-kata Imam Syafi'i, dia kata kalau bukan wali-wali para fuqaha, orang faqih agama ni, wali Allah, Allah tak ada wali. Kenapa dia cakap macam ni? Sebab dia berhadapan ketika di Iraq dahulu dengan kumpulan yang menganggap diri mereka tak belajar fiqah tapi dekat dengan Tuhan. Tak belajar agama tapi Tuhan sayang. Sedangkan yang akan dapat rahmat Allah Ta'ala, orang yang patuh pada halal haram Allah Ta'ala. Dan siapa yang tak faham agama, macam mana boleh jaga halal haram? Dia tak tahu, dia tak faqih. Macam mana dia boleh elak halal haram? Jaga halal haram macam mana? So basically kat sini yang kita Imam Syafi'i cakap, sebab dia berdepan kumpulan sini, sebab dia kata, bangun ataupun duduk dengan kami dengan baik, duduk berjiran kami dengan baik, atau balik, bangun, yang duduk kat sini. Yang halal macam tu je. Kita dengar kasarnya. Tapi benda berpadanan dengan kesalahan. Kalau benda kecil-kecil tu kan, salah-salah apa, makan kuih ke, makan durian dalam masjid mengenai halau, kan? Nabi halau orang makan bawang. Ini kan pula yang masalah ni, masalah orang yang berkata-kata dengan perkara merosakkan akidah. Takkan dibiarkan. Ini ketegasan kita kena ada. Dia kata berikutnya, akhbarana Ibnu Mahdi qala ambana al-Murri qala ambana al-Qadi. Ini semua nama-nama yang atas, ulang balik eh. Qala ambana Abu Bakr al-Haddad qala akhbarani Bishr bin Nasr. Qala, beliau berkata, haddatsani Allaq bin Mughirah an Harmalah bin Yahya qala, dia kata Harmalah bin Yahya kata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-fiqhu fil kalam al-jahlu bihi. Kefakihan dalam ilmu kalam ni adalah kejahilan tentang ilmu kalam. Siapa dikatakan faqih dalam ilmu kalam, dia sebenarnya jahil tentang ilmu kalam. Sebab kalau dia tahu ilmu kalam tu apa, dia takkan sibuk. Itu yang macam Ibn Taymiyah pernah sebut, dia kata apa? Mantik ni, tak bodoh orang yang tak tahu, tak pandai orang yang tahu. Dia kata, tak ada mantik. Tak ada ilmu mantik. Orang kita kadang ada best. Kita dengar, Tok Guru jawab, mantik dia tinggi. Bahkan kadang, ya, dia ilmu berbahas tau, berbahas. Wartawan tanya apa, cara mana nak kilas balik sampai wartawan tak boleh jawab. Ini mantik tinggi, dia kata. Belajar ilmu mantik. Problem dia, itu yang dikatakan. Bahkan ada separuh ilmu-ilmuan agama ni, dia kata kalau antara kunci ataupun ilmu alat bagi faham Quran dan hadis, mantik. Oh, sangat salah. Kalau tak ada mantik, macam mana boleh faham Quran dan hadis? Para sahabat tak ada ilmu mantik pun. Tabi'in tak ada ilmu mantik. Kenapa jadi kenapa tak faham Quran hadis pula? Dia kata kalau tak ada ilmu kalam, tak ada mantik, tak faham qaulullah qaul rasulullah. Ini masalah dia. Jadi tu dia kata Ibn Taymiyah kata apa? Tak mantik ni atau ilmu kalam ni, tak pandai siapa tahu, tak bodoh siapa tak tahu. Siapa tahu tak pandai. Siapa tak tahu tak bodoh. Ini tak jahil siapa yang tak tahu. Ini macam mana dia kata? Al-fiqhu bil kalam al-jahlu bihi. Okay. Dan dengan sanad juga daripada Rabi' bin Sulaiman, wisnadi dengan sanad beliau juga daripada Rabi' bin Sulaiman, dia kata qala, dia kata sami'tu Syafi'i yaqul, aku dengar Imam Syafi'i berkata, li'an yalqallaha rajulu bi kulli dhanbin ma khala syirka billah khairun lahu min ayyalqahu bi syai'in minal kalam. Supaya Allah Ta'ala lemparkan atau campakkan, ini ke dalam jiwa, ke dalam diri seorang tu, dengan semua dosa kecuali syirik dengan Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala jadikan orang tu bergelumang dengan dosa, semua dosa dia buat kecuali syirik, lebih baik dia kata berbanding dia dilemparkan oleh Ta'ala dia ni dengan sesuatu daripada ilmu kalam. Allah Ta'ala campak dengan di dalam diri dengan ilmu kalam, itu lagi teruk. Maksudnya dia buat dosa banyak mana pun yang lain, tak apa lagi, jangan syirik, kecuali Allah Ta'ala campak kepada dia kalam, lagi dahsyat. Dia katakan kalau orang tu buat dosa apa sekalipun, okey lagi berbanding dia terlibat dengan ilmu kalam. Berbanding terlibat dengan ilmu kalam, dia kata. Ha, sebab nak ceritakan ni pasal dia kata-kata beliau ni kerana bahaya yang ada pada ilmu kalam. Tapi ayolah kita kata benda-benda ni pasal tidak sedar, orang tak sedar. Macam ni. Tapi bagi saya, macam saya jumpa kumpulan-kumpulan yang hakikat, makrifat ni, lepas tengok perbincangan atau perbahasan diorang, semua ni ilmu kalam punya kerja. Dia kalau dia bahaskan alam jadi dari apa. Allah tak kata kun jadi, jadilah. Orang kata tak, mesti ada zat. Allah tak kata kun pada siapa? Kun Allah tu pada siapa? Kun, jadilah engkau. Ha, baru tukar jadi. So apa benda barang asal? Ha, barang asal tu yang dia kata Nur Muhammad tu. Atau yang geng-geng baru dia tukar. Bukan Nur Muhammad, zat. Allah kata pada zat. Maka zat tu tukar jadi alam. Jadi ini, jadi itu, jadi sekian. Sedangkan saya kata, ni saya kata bang, sini. Saya jumpa dengan geng-geng makrifat ni kan. Saya kata sini. Abang punya power, abang cakap pada air botol ni, jadi, maka jadi kereta. Abang punya power. Saya punya power, tak ada apa-apa, saya kata jadi, keluar kereta. Siapa lagi hebat? Jadi ini yang bila dikatakan Isa bin Maryam, kalimatun alqaha ila Maryam, kalimah. Tak perlukan kepada barang. Kun. Maka dah jadi. Itu lebih tinggi. Kenapa nak kena ada barang? Allah tak, kita betul, kita nak buat meja, kena ada kayu, kena ada besi, kena ada sekian. Nak buat aircon, kena ada plastik, kena ada sekian. Nak buat kamera, kita kena ada barang. Allah Ta'ala bukan kita. Kenapa dia kena ada barang? Lepas tu persoalan, kalau ada, datang mana zat ni? Ni zat ni datang mana? Takkan tiba-tiba ada. Saya kata, ya, tiba-tiba ada. Allah Ta'ala kata, kun. Jadilah apa dia nak jadi daripada kun tadi. Benda tu muncul. Abang tak best. Abang kena tukar barang jadi barang. Saya punya, tanpa barang boleh jadi. Siapa lagi hebat? Ya. Itu ni masalah. Pasal geng-geng ni pengalaman lah jumpa dengan geng-geng ni kan. Lepas saya tak tua mana. Kan? Tapi jumpa pasal kes apa. Family saya pun tarikat juga. Kan? Bapak arwah bapak saya, almarhum bapak saya. Saya tak ampunkan beliau. Dia ikut Naqsyabandi. Naqsyabandi Khalidiyah ke pun tak. Yang dia orang buat ni kan, ada amalan pergi Solok lah, pergi ke apa, Batu Kurau. Ada tempat dia kat situ. Batu Kurau masuk dalam hutan mana entah, ada pondok dia, duduklah 2-3 minggu kat situ. Tak makan daging, tak makan darah, tak makan apa, berzikir. Lepas keluar Solok tu rasa macam balik daripada ni lah, balik daripada apa, tingkat tertinggi langit Allah Alam kot. Dia ada kad rupanya, ada orang punya pertubuhan Sufi Malaysia ni ada kad. Bapak saya ada kad, ahli. Kita tak jadi ahli tak tahu lah. Jadi memang diorang benda dahsyat. Tapi ya, diorang kan nak cakap dia tengok orang. Nak cerita ni kan, ini kau cerita ni masalah. Dia pakai kata-kata Ali. Hadis sunnah ala qadir unkulihim. Kau cerita pada manusia ikut kadar akal mereka. Kamu nak ke dia kufur dengan Allah Ta'ala? Oh, dia pandai dia, dia pakai ayat tu. Kau jumpa orang tengok. Dia sebenarnya bukan, dia tengok orang dia boleh pengaruh ke tidak. Bukan tengok orang tu betul salah. Kau betul ke salah, cerita dia terang-terangan. Mari kita tengok. Tapi tak nak, dia kena cerita. Ini sangat bahaya tak benda ni. Ini pun kalam lah ni. Bahaskan kan. Pelik betul. Tak, toko-toko ni banyak. Dia macam ni. Banyak yang ilmu kalam ni kan. Toko-toko utama besar. Macam Imam Ghazali Ar-Razi lah. Ar-Razi. Atau Imam Haramain Al-Juwaini. Itu antara toko-toko utama lah. Tapi namun begitu, mereka ni di hujung hayat patah balik. Orang yang sekarang duk belajar ilmu kalam ni duk ambil kata-kata Imam Ghazali pada ketika dia tengah sibuk dengan ilmu kalam. Kenapa dia tak bincang tentang akhir hayat Imam Ghazali? Imam Juwaini. Imam Haramain kan? Dia pun sama. Dia guru Imam Ghazali. Pun sama juga. Betul dia ada peringkat di mana dia terlibat ilmu kalam. Kenapa tak bincang lepas dia tinggalkan ilmu kalam? Kenapa tak bincangkan bahagian tu? Kenapa sibuk dia guru-guru dekat situ juga? Maksudnya dia ada masalah. Kita orang tu tengah struggling kan? Okay. Macam orang tu miskin jadi kaya. Kita sibuk tengok miskin dia ke tengok kaya dia? Kita pun tengok perniagaan dia yang berjaya. Pergi tengok time gagal dia. Oh, pakcik ni dia pernah jaga kopi pisang, gagal. Laksa, gagal. Dia berniaga mekanik, gagal. Dia berniaga kedai potosit, gagal. Sekian, gagal. Ujung, dia berniaga madu, maju. Awak tengok yang gagal ke tengok maju? Tengok maju lah kan, ke ada gagal sibuk? Takpelah, kita lalui jalan yang sama. Untuk kaya macam dia, kita lalui jalan yang sama. Apa? Mula-mula bergelumang tu dengan goreng pisang. Lepas tu jual laksa. Lepas tu jual pula kedai photostate, mekanik. Lepas tu photostate lepas tu sekian. Awak tak perlu laluilah kegagalan orang tu. Benda dia tinggalkan tu tak perlu kita patah balik. Yang orang kita sekarang ni, kepada Imam Juwairi ni, rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah, dia pada kegagalan dia tadi tu jangan kita follow. Kenapa tak ambil di hujung? Pasal kita tahu al-umur bil khawatimiha, urusan-urusan dikira dengan hujung bukan dengan awal. Pergi sibuk dengan yang gagal, kenapa tak ambil hujung? Faham tak? Sebab so, kita ambil dalam macam nak kaya kan. Kita tengok orang tu pada akhir perniagaan dia berjaya apa. Kita tengok kat situ. Kita tengok yang gagal tadi. Kalau dia gagal dia 50 tahun, awak tak gagal 50 tahun dulu ke? Barulah kita sampai tahap tertinggi. Golek macam dia golek. Sebab macam lah, Tok Guru belajar silat 40 tahun. Bila dia ajar anak murid dia, mungkin 3 bulan je. Kecuali Tok Guru tu ni ya, jahat kan, dia tak nak bagi semua. Dalam Islam kita bagi semua. Tak usah bimbang anak murid lawan Tok Guru. Sebab so, kita qadar Allah Ta'ala berjalan. Tak, dia tak belajar kita pun dia boleh kalahkan kita. Tapi kerana apa? Tak ada percaya siqah dengan Allah Ta'ala. Tok Guru sorok buah. Dia bagi kan, dia ada 20, dia bagi 5. Dia 15 dia simpan. Yang anak murid tu ada 5. Dia ajar 3. 5 simpan. 2 simpan. So itu masalah kita. So in the end, balik pada asal, kalau kita nak kejayaan pada hujung. Jangan ambil pada awal. Jangan kena berhenti. Berhenti kau apa? Mula berhenti tak ni? Okay. Sikit-sikit. Ambil sikit lagi. Okay, dia kata sini. Sambung eh. Dia kata wa bisnadihi dengan sanad beliau juga. Ani Syafi'i daripada Syafi'i, daripada Rabi' bin Anas juga eh. Dia kata qala, beliau berkata, hukmi fi ashabil kalam. Hukum aku pada ahli kalam. Hukum aku pada ahli kalam. An yudrabu, wa mereka dipukul bil jarid dengan dahan tamar. Dengan apa pelepah tamar tu, jarid eh. Dia kata bil jarid wa yuhmalu 'alal ibil, dan dibawa mereka ni atas unta. Wa yutafu bihim fi asha'iri, dan dibawa mereka ni keliling pada semua apa asyair dan qabail, pada sekeliling serata kabilah dan juga tempat. Dibawa keliling, bawa ke sini, bawa ke tempat ni, dan diisytiharkan. Wa yuqal, dikata hadza jazaa'u man taraka al-kitaba wa sunnata wa akhadha fil kalam. Inilah balasan bagi siapa tinggalkan kitab dan juga sunnah dan ambil masuk dalam ilmu kalam. Harsh kan, kita kata kasar. Tapi ini kita kata apa yang Imam Syafi'i rahimahullah buat ni atau sebut ni supaya untuk menjaga akidah umat Islam. Kerana jangan rosak sampai macam sekarang lah. Rosak tak faham-faham. Amalnya tidak, apa tidak. Sibuk bercakap-cakap tentang ilmu kalam tapi tak tahu pada amal. Tak balik pada sunnah Nabi SAW. Tak balik pada kitab. Baik, kita berhenti sini. Kita rehat dulu. Wallahu a'lam.